Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang kemarin hadir pembukaan Ma'had Ilmi berapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya peserta Ma'had Ilmi. Ya, ada yang bukan peserta Ma'had Ilmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang daftar Ma'had Ilmi berapa orang semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya berapa? Yang daftar Ma'had Ilmi totalnya berapa? Yang ikhwan 22, yang akhwat ya ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul untuk membahas risalah yang kecil, akan tapi insyaallah sangat banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari risalah yang kecil tersebut, yaitu Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah dalam memahami hakikat tauhid dan syirik. Dan kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu ra'a sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha wa ballaghaha aw kama qala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang. Satu, yang mendengarkan perkataanku, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ajaran beliau, apa yang beliau sampaikan, fawa'aha, kemudian dia berusaha untuk mencerna, memahami, sehingga betul-betul dia faham tentang apa yang disampaikan Rasulullah sallam. Fahafidhaha, lalu dia berusaha untuk menghafalkannya. Waballaghaha, dan kemudian dia berusaha untuk menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi SAW. Dan ini adalah termasuk di antara proses kita belajar mendengar, mencerna untuk memahaminya, menghafalkan, kemudian bagaimana kita menyampaikan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, para ulama mengajarkan kepada kita secara umum adab-adab dalam kita mencari ilmu, ada seorang talibil ilmi. Yang pertama, secara singkat, hendaklah kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita semata-mata talabul ilmi, kita jadikan sebagai bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu termasuk di antara perintah Allah dan pekerjaan pertama yang Allah wajibkan pada kita adalah mencari ilmu. Fa'lam, berilmulah Anda. Seandainya tauhid itu adalah amal terbesar dalam kehidupan seorang muslim, maka Allah memerintahkan sebelum kita bertauhid hendaknya kita berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan hendaknya kita berusaha untuk mengikhlaskan dalam kita mencari ilmu, karena hanya dengan ikhlas itulah kita mendapatkan segala keutamaan kita di dalam mencari ilmu. Mencari ilmu memiliki keutamaan yang sangat banyak, dan itu semuanya hanya akan didapatkan apabila kita mencari ilmu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya telah dengar riwayat insyaallah tentang kisah tiga orang yang mereka memiliki amalan-amalan yang sangat besar, yaitu seorang yang berjihad sampai dia mati, seorang yang mereka belajar sampai dia alim dan mengajarkan ilmu, seorang yang kaya dan dia berderma hampir di semua jalan kebaikan. Dan ini adalah amalan-amalan besar yang keutamanya sangat banyak. Akan tapi justru Allah nyalakan jahanam pertama kali untuk tiga orang tersebut, sehingga mereka orang-orang yang diseret ke dalam jahanam. Demikian pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang dia belajar ilmu tanpa dia dasari dengan keikhlasan, ilmu itu tidak akan berbuah. Ilmu tidak akan menjaga dia, karena seseorang dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah karena buah daripada keikhlasan tersebut. Apa kata Allah tentang Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam? Wa kadzalika linusrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan asu wal fahsya, perbuatan keinginan untuk berzina dan perbuatan zinanya. Allah palingkan, Allah selamatkan Yusuf dari terjatuh dalam perbuatan tersebut. Rahasianya di mana? Karena innahu kana min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf termasuk di antara hambaku yang ikhlas. Rahasianya di keikhlasan. Kita tidak akan selamat dari tipu daya syaitan, toh walaupun ilmu kita setinggi apapun, kecuali apabila kita termasuk di antara minal mukhlisin. Dan ini rahasia ini disebutkan sendiri oleh syaitan ketika menegaskan upaya penyesatan iblis kepada anak Adam. Fabi izzatik la'ukhwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah akan aku sesatkan semua anak Adam tanpa kecuali. Qatibillah, iblis akan menyesatkan semua anak Adam tanpa kecuali, termasuk orang-orang yang dikatakan alim, termasuk dikatakan orang-orang yang mereka berilmu. Tetapi kata iblis, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang-orang yang masuk di dalam barisan minal mukhlisin, ini yang akan selamat dari tipu daya in iblis. Oleh karena itulah ikhwan fillah, hendaknya yang pertama kali kita tanamkan dalam diri kita adalah keikhlasan kita sebelum kita lebih lanjut melaksanakan seluruh amalan yang akan kita tunikan. Semua keutamaan ilmu dan ahlul ilmi ini hanya akan diraih oleh orang-orang yang mereka memiliki keikhlasan di dalam mewujudkan amaliyahnya itu. Dan Allah telah mengumumkan bahwa agama Allah adalah agama yang murni, yang ikhlas, dan Allah tidak menerima kecuali keikhlasan. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah sungguhnya agama Allah adalah agama yang murni. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Amalan yang tidak ikhlas adalah amalan yang tidak baik. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara adab seorang talibul ilmi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia difahamkan oleh Allah tentang ilmu, agar Allah berikan kepadanya kefahaman ilmu dan tambahan ilmu. Sesungguhnya keutamaan ilmu, atau sesungguhnya kita mencari ilmu dalam rangka untuk menambah dan harus disertai dengan kefahaman. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, sebagaimana yang Allah perintahkan pula kepada Rasulullah SAW, Rabbi zidni ilma, wa qul Rabbi zidni ilma. Katakan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, tambahkan untuk kepadaku ilmu. Dan Nabi mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa minta kepada Allah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wirid yang diajarkan oleh Nabi kepada kita setiap ba'da subuh supaya kita baca, di antaranya wirid yang mana ikhwan, doa yang mana, yang di antara isinya adalah permintaan untuk diberikan ilmu yang manfaat. Mana wirid yang mana? Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqab balan. Ini wirid yang hendaknya dibaca setiap ba'da salat subuh. Doa itu dibaca, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang thayyib, kemudian amal yang diterima. Dan ini adalah kebutuhan pokok kita setiap hari untuk menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Kebutuhan kita adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membimbing kita, mengarahkan kita, betul-betul akan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Dan ilmu yang bermanfaat artinya ilmu kitabullah, ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, bukan rezeki yang khabith, bukan rezeki yang haram, tapi rezeki yang thayyib yang akan ini berdampak baik dalam kehidupan kita, jasad dan ruh. Kemudian amal-amal yang diterima bukan amal-amal yang ditolak, sehingga bagaimana dari bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi, semua amal kita diterima Allah, dan itu tentunya membutuhkan keikhlasan, membutuhkan ittiba, dan itu dasarnya pertama kali tadi adalah ilmu, dan itu sangat berdampak atau dan itu sangat yaitu berkaitan dengan rezeki thayyib yang kita nikmati setiap hari. Orang yang dia makan rezeki yang tidak thayyib bisa memiliki banyak dampak dalam kehidupan dia kepada perkara-perkara yang buruk, termasuk tidak diterima amal dia, tidak diterima doa dia. Dan Nabi juga pernah menuntunkan doa di antaranya, Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima allamtani wazidni ilma. Ya Allah, ajarkan kepadaku perkara yang bermanfaat untukku. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah ku ajarkan kepadaku sesuatu yang betul-betul bermanfaat, dan tambahkan kepadaku ilmu. Di antara makna al-ilmu nafi, ikhwan, makna al-ilmu nafi itu satu, ilmunya sahih, ilmunya benar, bukan ilmu yang batil. Ilmu yang batil contohnya ilmu yang mengantarkan kepada kesesatan, kekafiran, kesyirikan, yang orang bilang ilmu, tetapi ini ilmu yang batil, ilmu sihir, ilmu filsafat yang merusak, yang mengajari untuk rusaknya pikiran orang, filsafat Persia, filsafat Yunani, filsafatnya orang kafir dan musyrik. Ini ilmu dipelajari di fakultas-fakultas, di perguruan tinggi, tapi sifatnya justru merusak. Sehingga rata-rata orang-orang yang belajar filsafat secara umum, filsafat yang diajarkan di perkampusan, di perkuliahan, rata-rata pikirannya kayak orang gila, kayak wong edan, cara berpikirnya semerawut, ngumyang, sehingga enggak genah apa yang dibicarakan, bicara tentang ketuhanan dan semisalnya. Kemudian yang kedua, al-ilmu nafi, ikhwan, adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan bukanlah ilmu yang bermanfaat, bahkan menjadi ilmu yang bisa menjadi penggugat kepada pemiliknya. Al-Qur'anu hujjatun lak au alaika. Al-Qur'an itu menjadi hujjah atas Anda, menjadi hujjah lak bagimu, menjadi pembela yang akan mengangkat derajat, membela, atau justru menjadi hujjatun alik, ya ini menjadi penggugat dan penghujat. Kapan ilmu menjadi penggugat? Apabila ilmu itu tidak diamalkan alias disia-siakan. Maka yang kedua, hendaklah seorang yang dia berilmu atau orang seorang talibul ilmi banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, hendaknya dia bersungguh-sungguh. Hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, karena semua jalan kebaikan membutuhkan mujahadah. Wa man jahada fina lanahdiyanahum wa man jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadum fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan tersebut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau pernah memiliki ungkapan kalimat yang sudah banyak dihafalkan oleh kaum muslimin, khususnya para talabatul ilmi. Beliau mengatakan, ya akhi, lantana lal ilma illa bisittatin, atau illa bisittin. Wahai saudaraku, Anda tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Wahai saudaraku, Anda tidak akan bisa, Anda tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika an tafsiliha bibayanin, akan aku sebutkan dengan tafsil, dengan rinci, dengan penjelasan. Apa kata beliau? Zakaun, satu, dia memiliki kecerdasan. Wahirsun, dia memiliki semangat. Wastihadun, dia memiliki kesungguhan. Wabulghatun, dia memiliki bekal. Wasuhbatul ustadi, dia disertai ustadz pembimbing. Watulus zaman, dan waktunya panjang. Ini ungkapan beliau bahwa ilmu itu hanya akan didapatkan dengan cara satu, pencarinya adalah orang yang cerdas, memiliki zaka, memiliki kecerdasan, sehingga bisa dia menangkap pelajaran dengan baik, dia bisa memahami pelajaran dengan baik. Ini adalah di antara perangkat pertama untuk dia benar-benar mendapatkan ilmu. Yang kedua, al-hirs, dia punya semangat, semangat yang tinggi, tidak malas-malesan. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yang fa'uk. Semangatlah Anda dalam perkara yang akan memberikan manfaat kepada Anda. Semangat. Api semangatnya menyala, sehingga dia panas dan semangat bergerak. Bukan dingin, beku, tetapi dia betul-betul memiliki semangat. Yang ketiga, wajtihadun, memiliki kesungguhan. Dia memiliki kesungguhan, betul-betul dia bersungguh-sungguh. Dia lakukan dengan penuh kesungguhan. Dia tidak banyak menyanyiakan waktu. Dia tidak, ya ini, santai-santai, tetapi dia kerahkan segala kemampuan, segala ya ini upaya, dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Bahkan orang yang telah mencurahkan segala kesungguhannya, totalitas, ilmu hanya memberikan sebagiannya, dikit. Orang memberikan, sudah memberikan totalitas kesungguhannya, waktunya, tenaganya, segala macamnya, terkadang ya ilmu hanya memberikan sedikit, kata para ulama. Dan kata para ulama bahwasanya ilmu tidak akan didapatkan dengan rahatul jasad, dengan santai-santai, dengan malas-malasan, santai-santai. Ilmu akan didapatkan oleh orang yang mereka betul-betul memiliki kesungguhan yang besar. Wabul ghatun, bekal. Bekal. Dan bekal yang paling pokok seorang talibul ilmi, ya diantaranya dari dirinya bekal untuk mendengarkan, pasang telinga baik-baik, kemudian alat tulis, ini perangkat pokok bawaan talabul ilmi, alat tulis, dan bekal untuk bisa melancarkan dia memperoleh ilmu. Kalau itu harus berjalan jauh, ya dia siapkan bekal uang, bekal kendaraan, atau bekal untuk menempuh perjalanan sehingga sampai tempat. Sehingga para ulama rata-rata ketika sudah mempersiapkan diri untuk mencari ilmu hadis, itu siap bangkrut, artinya siap hartanya ludes untuk membiayai perjalanan dan membiayai selama dia mencari ilmu. Terkadang sebagian mereka bahkan harus menjual warisan rumah orang tuanya, piaknya dijual. Sebagian mereka bahkan menjual bajunya satu persatu sampai tinggal yang melekat di badan dalam rangka untuk membiayai ya ini upaya dia untuk mendapatkan ilmu. Sehingga betul-betul memang berbekal. Dan tentu bekal ada bekal yang banyak, bekal zahir, bekal batin untuk mendapatkan ilmu. Kemudian, suhbatul ustaz. Jangan hobi, ya ini belajar agama mandiri, bahaya. Harus, antum harus cari ustaz pendamping, syekh, guru, ini yang membimbing dalam kita belajar agama. Orang yang mereka belajar agama otodidak, mandiri, tanpa bimbingan guru, syekh, ini sangat berbahaya. Bisa dia masuk dalam lorong-lorong kesesatan atau membuat kesimpulan-kesimpulan yang salah, atau dia memahami istilah dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Ini diantara bahaya ketika dia tidak didampingi yaitu para guru, atau juga bisa membawa dia kepada sikap ujub karena dia merasa hebat tanpa guru. Ini bahaya yang seperti ini. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, membaca itu penunjang untuk memperdalam, memperkuat apa yang telah disampaikan oleh ini para guru. Tetapi jangan jadikan itu adalah metode utama untuk memahami agama Allah SWT. Metode pertama, yang pertama harus berguru. Sehingga bisa diskusi, bisa tanya, bisa langsung minta penjelasan tentang segala macam yang tidak difahaminya. Kemudian baru diperluas dan diperdalam dengan ini bacaan-bacaan. Tapi telah memiliki kaidah-kaidah, memiliki pemahaman-pemahaman, penjelasan-penjelasan yang betul-betul memahamkan dia. Dan belajar bersama dengan guru tentu jauh lebih cepat dalam untuk berupaya untuk memahami setiap permasalahan. Kemudian tuluz zaman, waktunya panjang. Waktunya panjang, belajar itu waktunya panjang. Dan karena memang banyak perangkat ilmu yang harus kita kuasai, bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu diniahnya, gak bisa kita sengkak nih, gak bisa. Antum didaurah seminggu, jebret, langsung jadi ustaz, kondang, gak bisa. Bisa menyesatkan nanti, bisa ini rusak umat ini, karena produk dadaan, sehingga masih mentah sesungguhnya, kemudian sudah ini dianggap seperti buah yang sudah matang, akan jauh sangat berbeda. Qadimillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berapa tadi? Yang berapa? Enggak. Adab yang berapa? Yang keempat. Seorang talibul ilmi hendaknya dia berusaha untuk menjauhkan maksiat sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan pengajaran ilmu dengan ketakwaan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah Anda kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Ilmu sangat berkaitan dengan ketakwaan. Kuatnya ilmu, barokahnya ilmu, tepatnya ilmu, ini sangat berkaitan dengan ketakwaan seseorang. Kemanfaatan ilmu, ini sangat berkaitan dengan ketakwaan seseorang. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengeluhkan kepada Imam Waqi', gurunya, syaqautu ila Waqi' su'ahifzi. Aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalan Imam Syafi'i. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Fa'arsyadani ala tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' membimbingku, mengarahkanku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'til asi. Wa nurullah la yu'ta lil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya khotibillah, kemanfaatan ilmu hanya apabila jatuh pada hati yang hidup, hati yang bersih. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya adzikr, pelajaran Al-Quran, pelajaran agama secara umum, sesungguhnya segala pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan Al-Quran hanya akan bermanfaat bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Yang dimaksudkan dengan bagi orang yang mereka memiliki hati, ikhwan, adalah qalbun hayyun, hati yang hidup. Hati yang hidup. Hati yang bersih. Sehingga hati yang mati itu tidak akan bisa atau tidak akan bermanfaat baginya Al-Qur'anul Karim. Tidak akan bermanfaat baginya ilmu sebanyak apapun. Dan maksiat satu di antara faktor yang bisa mematikan hati manusia. Sebagaimana ungkapan seorang ulama, Al-Imam Ibn Mubarak, beliau mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa yurithu dzulla ithmanuha wa tarqu dzunub hayatul qulub wa khairu linafsika isyanuha. Aku lihat dosa itu tumitul qulub, mematikan hati. Aku lihat, aku perhatikan, dosa itu mematikan hati. Wa yurithu dzulla ithmanuha, dan kecanduan dosa hanya akan mewariskan kehinaan. Dan kecanduan dosa hanya akan mewariskan kehinaan. Wa tarqud dzunub, sedangkan meninggalkan dosa, hayatul qulub, adalah kehidupan hati. Wa khairu linafsika isyanuha, dan yang terbaik buat Anda adalah menentang setiap perbuatan, setiap keinginan perbuat maksiat. Maka seorang talibul ilmi bagaimana berusaha untuk menjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Yang sekarang ini fasilitas untuk bermaksiat sangat banyak, bahkan antum bawa kemana-mana dan bisa antum yaitu bermaksiat dimanapun berada, apa yang tersimpan di dalam HP, HP-HP Android, full dengan internet, buka YouTube, segala macam, kemudian sudah terbuka dunia untuk bermaksiat dan sangat gampang. Menghabiskan waktu, seandainya itu hanya untuk hal yang masih sifatnya mubah, menghabiskan waktu, antum untuk chatting, untuk WA-an, untuk membuka Facebook, umpamanya hanya itu aja, belum masuk yang haram, itu sudah waktunya kadang berjam-jam, habis sampai berjam-jam, gak kerasa, bahwanya sekali buka antum berapa menit, sedetik, buka tutup lagi, enggak kan? Kadang-kadang ngobrol-ngobrol, itu kadang sehari bukanya HP berapa kali? Hah? Dua kali? Wow, sakti. Dua kali. Seket kadang. 50 kali kadang boleh jadi lebih. Sebelum baca Quran, bangun tidur, buka HP. Habis ke WC, buka lagi HP-nya. Sholat, habis sholat, buka lagi HP. Habis mandi, buka lagi HP. Mau berangkat kuliah, buka HP. Mau duduk di meja kuliah, bangku kuliah, duduk buka HP. Kemudian habis pelajaran dosen, buka HP. Kadang-kadang di tengah-tengah pelajaran dosen, buka HP. Oh, sudah berapa kali tadi? Sehari bisa 50 kali lebih. Kalau kemudian satu kali buka itu membutuhkan waktu 5 menit, umpamanya gitu, 5 menit aja. 5 menit pengen seket berapa? Hah? 250 menit. Berarti berapa jam itu? Itu kalau hanya 5 menit, kadang lebih. Buka YouTube, buka Facebook, chatting, segala macam, bisa berjam-jam. Sehingga itu hanya untuk itu waktunya habis. Habis waktunya, banyak sekali. Sedangkan seorang talibul ilmi, dia punya beban, pertama mencari ilmu dengan duduk di majelis, mendengarkan, menyimak. Yang kedua, murojaah, dia mengulang lagi. Jangan antum, bukunya tebel, catatannya banyak, oh Masya Allah, habis itu tutup, seumur hidup gak pernah dimurojaah lagi. Hanya ngumpulkan catatan aja, kemudian pernah murojaah lagi. Keberhasilan setiap kita, ikhwan, berkaitan dengan bagaimana kita memanage waktu yang ada. Sehingga Allah SWT bersumpah, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia betul-betul dalam keadaan rugi. Keberuntungan dan kerugian manusia sangat berkaitan dengan waktu yang dia miliki. Para salaf, ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah, seperti diantaranya adalah ungkapan Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan kurang lebihnya, "Ma nadimtu ala syai' kana dami ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Tidaklah aku menyesal, tidak ada penyesalan yang lebih aku rasakan lebih mendalam seperti penyesalanku terhadap hilangnya waktu, yaitu dengan tenggelamnya matahari, yang berarti ajalku itu berkurang, waktunya berkurang, kematiannya semakin dekat, sedangkan amalnya tidak bertambah. Ibnu Mas'ud, dia bisa merasakan, tidak ada penyesalan yang lebih mendalam yang aku rasakan melebihi hilangnya waktu dengan sia-sia. Ya khotibillah rahimani wa rahimakumullah, antum kalau mau menghayal, mau membuat rumah yang paling mewah di Jogja berapa harganya? Hah? Perumahan yang paling mewah di Jogja berapa harganya? Kawan? Enggak pernah. Moco-moco ora tahu. Kerungu-kerungu ya ora tahu. Rata-rata rumah-rumah mewah ya udah berapa M, intinya adalah berapa M. Ada yang 2, 3, 4, 5 M. Kira-kira kalau antum bayangkan punya rumah kayak gitu itu dari lulus kuliah sampai nanti kerja itu butuh berapa lama kira-kira? Tergantung kerja ini barang, kerjanya apa. Sehingga menghayal dari masuk kuliah kemudian lulus, lulus sudah mikir kerja gajinya berapa, bisa beli rumah, bisa beli mobil, macam-macam, itu butuh waktu sekian lama, bertahun-tahun untuk dapatkan itu. Padahal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala sediakan rumah, kata Nabi, istana di surga Allah sediakan untuk orang yang mereka membaca Qul huwallahu ahad ping 10. Baca Qul hu ping 10 butuh berapa menit coba? Sampai 10 menit enggak? Enggak. Padahal kalau waktu kita sia-siakan 60 menit, umpamanya 10 menit membaca Qul hu, berarti sudah berapa rumah yang hilang? 6 rumah. 1 jam baca Qul hu ping 10 bisa 6 kali. Padahal baca Qul hu ping 10 kata Nabi man qara'a Qul huwallahu ahad sampai selesai, barang siapa baca Qul huwallahu ahad sampai selesai, bunyalahu baitun fil jannah. Allah akan buatkan dia bangunan rumah di surga. Sehingga waktu Anda adalah kekayaan Anda dan kesuksesan Anda. Maka kerugian Anda dan keuntungan Anda, kita semuanya tergantung bagaimana kita manage waktu yang kita miliki. Kemudian nasihatnya masih banyak ikhwan, tapi yang terakhir kita cukupkan aja, yaitu hendaklah seorang dia mencatat ilmu, karena al-ilmu saydun. Ilmu itu kayak ini buruan, soid seperti buruat. Dan wal qaitu dan qaituhu dan qaitnya, ini pengkaitnya itu adalah kitabah, catatan. Maka kata para ulama, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan catatan. Sehingga bisa diulang lagi, bisa ini murojaah lagi, atau anda bisa mempermudah untuk ini menghafalkan dan mengambil pelajaran dan mengumpulkan faedah-faedah yang didapatkan dari setiap pengajar ketika mengumpulkan ilmu. Karena orang yang mereka mengumpulkan ilmu, pengumpul kayak pengumpul harta, itu kalau sudah harta dikumpulkan gitu terus diadain brojol, rugi enggak? Hah, rugi enggak ikhwan? Dibiarkan hartanya yang sudah dikumpulkan, seharian ngumpulkan harta, diadai tapi adanya brojol. Brojol sudah dibiarkan lepas, hilang. Kira-kira orang komentarnya bagaimana kepada orang seperti itu? Hah? Udah rekoso-rekoso cari harta seharian, kemudian hartanya dibiarkan lepas, hilang begitu saja. Tentu orang akan berkomentar jelek kepada orang tersebut. Mestinya kalau sudah dapat itu ya dirawat. Bagaimana bisa dikumpulkan, dirawat, bawa pulang. Sebagaimana juga kita duduk di majelis ilmu, ustadz kita ngajar, faedahnya banyak, yang bisa dicatat banyak, tapi dibiarkan lepas, hanya kita dengarnya lewat kuping aja. Kemudian di antara 100 pelajaran akhirnya yang nyantel di kuping hanya satu. Itu pun kadang nyantel yang enggak bermanfaat. Ceramahnya ustadznya, oh masya Allah berjam-jam. Kemudian ada satu yang lucu, yang lainnya itu manfaat semuanya. Yang manfaat lepas, yang diingat, yang lucunya tok. Ini namanya dia membiarkan lepasnya faedah-faedah yang banyak. Maka hendaknya seorang thalibul ilmi, dia mencatat apa yang dia dapatkan, sehingga sangunya kemana-mana adalah pulpen dan alat tulis. Ini adalah senjata pokoknya seorang thalibul ilmi, sehingga dia bisa mencatat segala faedah yang dia dapatkan dari siapapun. Ikhwan fillah, hari ini kita akan belajar risalah yang sangat singkat, yaitu Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaidul Arba, empat kaidah yang dimaksudkan adalah qawaid fi fahmi tauhid wa syirki. Maksudnya adalah qawaid, kaidah-kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Dan risalah ini menjadi sangat penting, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin yang makna tauhid telah menjadi buyar, kabur, tidak jelas, dan sehingga tidak memahami hakikat tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada bahaya yang melebihi bahayanya kekaburan seseorang terhadap masalah tauhid. Karena kaburnya seorang berkaitan dengan perkara tauhid itu memiliki dampak-dampak yang sangat fatal, sebagaimana dijelaskan tentang yaitu dararu syirki, bahaya dari perbuatan asyirku billah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, rasul kita yang mulia Rasulullah sallam, telah menjelaskan kepada kita semuanya tentang arti penting tauhid di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus memiliki kefahaman yang benar tentang masalah tauhid tersebut. Di antara yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW berkaitan dengan yaitu arti pentingnya tauhid ini, satu di antaranya bahwa tauhid adalah ghayatu khalqin nas, tujuan, puncak tujuan diciptakannya manusia dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Allah ciptakan kita dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun kita dalam kehidupan dunia ini, kita punya tugas yang paling pokok, yaitu mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau memiliki catatan berkaitan dengan kalimat liya'buduni, liyuwahhiduni, maksudnya dalam rangka mentauhidkanku. Ini satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para utusan, dan diutusnya para utusan itu berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjelaskan bahwa diutusnya semua para rasul tanpa kecuali, yang para rasul dalam menegakkan tugasnya itu dengan segala penderitaan yang dialami, Maka ketahuilah bahwa diutusnya semua para rasul ini, tugas yang paling pokok, yang paling utama, membimbing manusia dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Dalam rangka untuk mewujudkan tauhidullah, ini bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus para utusan, karena kami utus rasul Allah, para utusan Allah, yang kedatangan mereka semuanya memiliki misi yang sama, tidak ada satupun yang berbeda. Ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian sembah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah taghut. Ini tauhid. Yang untuk misi ini maka terjadi pertarungan hebat antara rasul dan para gembong-gembong penentang tauhid. Nabiullah Nuh harus menghadapi kaumnya, yang kaumnya ini bagaimana menggerakkan permusuhan kepada Nabiullah Nuh dengan permusuhan yang sangat sengit kepada Nabiullah Nuh. Sampai Nabiullah Nuh AS berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehancuran mereka, karena Saka sudah menemukan jalan buntu untuk mendakwai mereka. La wala yalitu illa fajiran kafara. Ya Allah, mereka tidaklah melahirkan anak kecuali anak yang dilahirkan itu mesti fajir, mesti kafir. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk dibinasakan aja. Udah enggak ada ini celah kebaikan lagi mereka untuk didakwai. Sudah dakwahnya sudah 950 tahun. Lama enggak ikhwan? 950 tahun. Ini dakwah yang sangat lama. 1000 tahun alfasanatin ila khamsina aman, 1000 tahun kurang 50. Dan dakwahnya Nuh selama 950 tahun, konon diriwayatkan itu pengikutnya itu hanya sekitar 80 orang. 950 tahun itu dapat pengikut kira-kira 80 orang. Diporo coba berapa ya kawan? Berarti kalau untuk dapat satu orang butuh pirang tahun itu. Hah? Butuh pirang tahun ya kawan? 10 tahun. 10 peng 80 piro? Hah? Baru 80 tahun. Kira-kira 11-12 tahun lagi itu wong siji. Itu kalau antum dakwah terus kira-kira kaya ngono itu gimana? Butuh kesabaran yang masya Allah. Dan itu semuanya bertahan itu karena mempertahankan dakwah tauhid. Sehingga bukan sekedar dakwah untuk memperbanyak pengikut. Nabi ingatkan, nanti akan datang orang-orang yang mereka bosan dengan dakwah yang hak karena pengikutnya sedikit, kemudian membuat kreasi dalam dakwah hanya untuk memperbanyak pengikut. Sehingga ikhwan, keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari jumlah jutaan manusia atau ribuan manusia yang mengikuti dia, tetapi keberhasilan dakwah itu dilihat dari sejauh mana si da'i ini istiqomah di atas jalan yang hak, baik itu pengikutnya banyak atau pengikutnya sedikit, tapi standar kesuksesan itu yaitu kembalinya kepada sejauh mana da'i ini bertahan istiqomah di atas prinsip-prinsip al-haq. Saya tanya kira-kira ikhwan, Nabi ini menurut antum orang-orang yang sukses berdakwah atau orang yang gagal berdakwah? Hah? semua nabi dipuji oleh Allah Ta'ala. Semua nabi dipuji oleh Allah SWT. Kemudian kira-kira nabi ini orang yang pintar berdakwah atau orang yang bodoh di dalam berdakwah? Ya tentunya manusia pilihan yang sudah dipilih oleh Allah, mereka ini tampil dengan sebaik-baiknya, akhlaknya bagus, segalanya macamnya bagus. Tetapi ketahuilah ikhwan, nabi mengingatkan kepada kita besok dari kiamat. Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, ada seorang nabi, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, ada seorang nabi dari kiamat kelak itu berjalan, itu ada yang pengikutnya hanya ini rohtun, ini kira-kira kurang dari 10, ada yang pengikutnya hanya 2, ada yang pengikutnya hanya toktil, ini 1, ada yang bahkan tidak punya pengikut sama sekali. An-nabiyya wa ma'hu rajulun aw rajulani. Wa nabiyya wa laysa ma'hu ahadun. Nabi katakan begitu. Ada seorang nabi yang dia pengikutnya ada yang rohtun, sekelompok orang kurang dari 10, ada yang rajulun aw rajulani atau 1 atau 2 orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Antum kira-kira kalau komentar nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 atau bahkan enggak ada itu, antum berani enggak komentar, oh nabinya gagal dalam berdakwah, ra kreatif, gimana? Antum mau komentar gitu enggak kira-kira? Oh dasar nabinya enggak kreatif sehingga enggak dapat pengikut. Kita tentu tidak akan berani mengatakan begitu. Dan mereka semuanya nabi yang telah sukses di dalam berdakwah, sehingga ukuran sukses bukan kembalinya kepada jumlah pengikut, tetapi apakah mereka tetap bertahan di atas al-haq atau tidak. Oleh karena itu, ikhwatillah rahimani rahimakumullah, seorang mukmin atau seorang dai dia harus betul-betul berusaha untuk menjadi pengikut para nabi dalam berdakwah, dan semua para nabi menjadikan tauhid adalah dakwah pertama dan utama di dalam kehidupan, dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya antum ikhwan bisa menegakkan kata bisa mendapatkan daulah dalam dakwah Anda, tapi Anda tidak menegakkan tauhid, maka daulah Anda menjadi daulah syirik atau daulah yang tidak bermanfaat sama sekali. Dakwah Anda tidak akan bermanfaat, bisa menghimpun manusia ratusan atau jutaan, tetapi mereka tidak faham tauhid, maka tidak ada gunanya sama sekali. Karena yang menjadi pokok tugas seorang dai dalam berdakwah adalah bagaimana menjadikan manusia ini betul-betul mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak dia miliki, hebatnya kayak apapun semua yang mereka miliki dari akhlak, kebaikan, segala macam, itu akan amblek, enggak ada manfaatnya, akan runtuh ke jahanam, tidak ada faedahnya ketika dia tidak memiliki yaitu tauhid di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, bahwa kitab yang Allah turunkan, kitab yang Allah turunkan semuanya dari awal sampai akhir itu sesungguhnya menjelaskan tauhid. Kitab yang diturunkan oleh Allah dari awal sampai akhir semuanya adalah menjelaskan tauhid. Sehingga ketika Allah terangkan tentang Al-Qur'an yang Allah turunkan, lalu Allah katakan ini Allah ta'budu ilallah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Atau kalau kita mau ngambil lagi sampel Al-Quranul Karim khususnya, maka Al-Quran ini dari awal sampai akhir adalah bicara tauhid. Al-Quran yang ayatnya 6000-an ayat, 30 juz, 114 surat, 6000-an ayat, Maka kita ambil perwakilannya yaitu surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah apa ikhwan? Gelarnya Ummul Kitab. Artinya Ummul Kitab apa? Induknya kitab. Artinya Al-Quran itu semua ayatnya menginduk kepada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah gambaran global dari keseluruhan isi kandungan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kalau di tema besarnya dikelompokkan itu ada tiga. Tema Tauhid, tema Syariat, dan tema kisah-kisah. Tauhid, pembicaraannya tentang Allah SWT dan hak-hak Allah yang diwujudkan. Syariat itu hukum-hukum halal haram atau ini syariat secara umum. Kemudian kisah-kisah. Nah, ini di, kalau diringkas lagi hakikatnya adalah satu yaitu tauhid. Sekarang ikhwan, kenapa antum disyariatkan sholat, puasa, zakat, haji? Kenapa? Karena tuntutan menyembah Allah. Karena antum mentauhidkan Allah, harus menyembah Allah, maka antum tertuntut untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram. Ini tuntutan. Karena untuk tauhid inilah kemudian ada syariat. Kisah. Kisah ini bicara tentang kisahnya ahli tauhid dan kisahnya orang yang syirik atau yang kafir. Kisahnya ahli tauhid seperti Nabi dan pengikutnya. Kemudian kisahnya orang musyrik dan kafir adalah Fir'aun dan semisalnya. Sehingga kisah ini bercerita tentang kisahnya orang yang lurus tauhidnya dan orang yang rusak tauhidnya. Dengan demikian, Al-Quran atau kitab isi dari awal sampai akhir kandungannya sesungguhnya adalah masalah tauhid. Kemudian yang keempat, al-wala' wal bara', ikhwani fillah, al-wala' wal bara', loyalitas dan pemutusan hubungan antum neng-nengan sama orang, antum mengangkat senjata untuk memerangi orang, antum mengambil sikap tegas permusuhan. Yang menjadi pemisah atau yang menjadi penyebab ditegakkannya al-wala' wal bara' ini apa? Tauhid. Tauhid. La ilaha illallah ini yang menjadikan orang yaitu punya kewajiban untuk al-wala' wal bara'. Bukan yang lainnya. Kenapa antum benci orang-orang musyrik? Karena mereka membenci tauhid. Kenapa antum membenci ini memusuhi orang, memerangi orang-orang musyrik? Karena adalah tuntutan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat dosa besar, mereka dimusuhi karena dosanya, tapi mereka masih punya hak untuk diwala' karena tauhidnya, karena imannya. Mereka masih memiliki hak untuk mendapatkan loyalitas dari kita karena iman mereka. Walaupun dalam penyimpangan tertentu mereka harus dibenci penyimpangannya. Tetapi orang kafir musyrik, walaupun dia punya kebaikan-kebaikan yang macam-macam, tapi dia kafir atau musyrik, dia wajib kita barok secara total. Dia wajib kita barok secara total. Sehingga tauhid ini yang menentukan diwujudkannya al-wala' wal-bara'. Seorang dia membenci, menjauhi, mengangkat senjata, ini adalah Islam yang mengajarkan porosnya itu di tauhid. Yang menggerakkan, yang mewarnai itu adalah ya ini tauhid. Sehingga tauhid ini yang akan membelah kehidupan manusia, dia betul-betul memberikan loyalitas atau dia ini memberikan baro'ah. Ini tauhid. Kemudian yang keberapa? Kelima. surga dan neraka secara paten itu diberikan kepada yang menentukan orang menjadi penduduk neraka atau penduduk surga, ini tauhid. Yang menentukan seorang itu betul-betul menjadi penghuni surga atau neraka adalah tauhid. Kalau dia ahli tauhid, itu pasti ahli jannah, walaupun boleh jadi untuk ke surganya itu, ke jannahnya harus dia diazab dulu di jahanam. Tetapi dengan tauhidnya dia punya jaminan jannah. Tapi kalau orang tidak punya tauhid, walaupun dia punya kebaikan berapapun banyaknya kebaikan yang dia miliki, maka ketiadaan tauhid menjadikan semua kebaikannya layang fa', tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itulah tauhid ini menentukan ini seorang menjadi ahlul jannah atau bukan. Ketibillah, ini diantara catatan-catatan penting berkaitan dengan permasalahan tauhid. Sehingga kalau sampai urusan tauhid ini kabur, ini bahaya. Kalau sampai orang tidak faham tentang masalah tauhid, ini bahaya. Maka kita diajari wajib memahami hakikat tauhid, apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Sebelum kita masuk pada pembahasan ikhwan, dan ini merupakan mukadimah kita, maka setelah kita tahu arti pentingnya tauhid dalam beberapa poin yang kita sampaikan secara singkat, maka berikutnya adalah makna tauhid. Apa itu makna tauhid yang dituntut di dalam syariat ajaran agama kita? Karena tidak memahami makna tauhid, maka akan menimbulkan salah di dalam mewujudkan tauhid itu sendiri. Dan harus difahami dengan sejelas-jelasnya, karena kenyataan yang ada ketika tauhid tidak dijelaskan dengan hakikatnya, orang bertauhid menurut versinya sendiri-sendiri. Menurut versinya sendiri-sendiri. Contoh umpamanya, tauhid menurut orang-orang ini sufi Wahdatul Wujud, tauhid terjemahnya malah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti adalah tauhid, puncak tauhid adalah manunggaling kawula Gusti, menyatunya antara Allah dan makhluk. Ini justru malah syirik, hasilnya adalah syirik. Ini karena tidak difahaminya tauhid dengan ini pemahaman yang sebenarnya. Atau juga orang yang tidak faham tauhid, dia melakukan berbagai macam amal-amal syirik, dia santai-santai saja karena dia anggap itu tidak bertentangan dengan tauhid. Karena keyakinannya tauhid itu pokoknya kalau sudah punya keyakinan Allah satu, enggak dua, enggak tiga, itu aja. Maka sudah dikatakan bertauhid, akhirnya dia walaupun harus minta-minta, dia punya amalan minta-minta ke kubur, minta-minta kepada wali, kemudian kolektor jimat, kemudian aktivis dunia perdukunan, sihir, itu dia anggap ini semuanya enggak ada kaitannya dengan keyakinan tauhid dan syirik. Sehingga santai-santai saja. Malah kadang ya ini dia jadi agen sihir atau agen ini perbuatan-perbuatan syirik. Ini disebabkan karena dia tidak memahami hakikat tauhid. Maka kita harus faham tentang hakikat tauhid. Adapun makna tauhid, tauhid dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, yang maknanya adalah ja'ala syai' wahidan, yaitu menjadikan sesuatu itu tunggal. Menjadikan sesuatu itu tunggal artinya sesuatu itu satu-satunya, enggak ada duanya. menjadikan suatu itu tunggal, artinya suatu itu satu-satunya, enggak ada duanya. Nah, untuk mendapatkan makna ini ikhwan, untuk mendapatkan makna ini, itu harus mengumpulkan dua perkara, yaitu an-nafyu wal isbat. Untuk mendapatkan makna satu-satunya, itu harus untuk mengumpulkan dua hal, an-nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan, peniadaan dan penetapan. Kalau dia tidak mengumpulkan dua perkara ini, tidak akan pernah terwujud tauhid. Orang yang tidak pernah mengumpulkan dua perkara ini, ikhwan, tidak akan pernah terwujud tauhid. Oleh karena itulah, tauhid itu dalam Islam tercermin dalam kalimat la ilaha illallah. Tauhid tercermin di dalam kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Mana nafyunya? La ilaha. Mana isbatnya? Illallah. Bersatunya dual inilah kemudian menjadikan ini perkara itu tauhid. Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ini tauhid. Maknanya adalah menjadikan perkara itu satu-satunya, enggak ada duanya, satu-satunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, buktikan bahwa tanpa berkumpulnya dua hal ini, an-nafyu wal isbat, itu tidak akan pernah terwujud tauhid. Buktikan coba. Bagaimana? Kalau tidak berkumpul dua hal nafi wal isbat, berarti yang ada apa, ikhwan? Mungkin ya nafi saja, atau mungkin ya isbat saja, sehingga enggak berkumpul dua-duanya, maka tidak akan pernah terwujud tauhid. Sekarang umpamanya kita buat kalimat yang biasa kita contohkan, Pak Budi duduk di masjid. Ini kalimat ini memenuhi an-nafyu wal isbat atau tidak? Hah? Memenuhi enggak? Mana nafinya, mana isbatnya dalam kalimat ini? Atau kalimat ini adanya apa ini? Isbat. Hanya isbat. Penetapan apa? Pak Budi duduk di masjid. Buktikan bahwa kalimat ini tidak memberikan kepastian, tidak memberikan kepastian makna tauhid. Buktikan Pak Budi duduk di masjid. Buktikan bahwa kalimat ini tidak memberikan kepastian yaitu makna tauhid. Silakan jawab. Antum? Gimana? Tidak menunjukkan mana isbat, itu isbat kok, enggak menunjukkan mana isbat. Hah? Tidak menunjukkan makna? Iya, ini penetapan ini. Pak Budi duduk di masjid ini penetapan isbat ini. Pak Budi duduk di masjid. Tapi kalimat ini buktikan bahwa kalimat ini tidak memberikan kepastian makna tauhid. Karena tadi sudah kita ajari, tauhid itu harus berkumpul apa, ikhwan? An-nafyu wal isbat. Sekarang yang ada hanya isbat saja. Buktikan bahwa kalimat ini tidak memberikan kepastian makna tauhid. Ya. Ya. Karena di situ tidak memberikan jaminan kalau Pak Budi satu-satunya orang yang duduk di masjid. Boleh jadi benar bahwasanya Pak Budi itu memang orang yang duduk di masjid, tetapi tidak memberikan kepastian jaminan kalau Pak Budi satu-satunya orang yang duduk di masjid. Pak Budi duduk di masjid, ini apakah menutup kemungkinan ada orang lain yang duduk di masjid, ikhwan? Menutup kemungkinan enggak? Enggak. Pak Budi memang duduk di masjid, tapi ada bapak-bapak lain juga yang duduk di masjid juga. Kalimat itu enggak salah, tapi tidak memberikan makna kalimat tauhid. Sekarang bandingkan, tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Ini memiliki makna tauhid atau tidak? Hah? Memiliki, menunjukkan makna tauhid atau tidak? Tidak. Iya, iya atau tidak? Kenapa? Iya, terus? Iya, tunggalnya di mana di situ? Siapa? Pak Budi, gimana? Ya, satu-satunya orang yang dipastikan duduk di masjid itu hanya Pak Budi, enggak ada yang lain. Itu menunjukkan makna satu-satunya. Sehingga untuk menunjukkan makna tunggal seperti ini tidak bisa kecuali dengan mengumpulkan an-nafyu wal isbat. Paham? Ini tauhid yang dimaksudkan begini. Ini dulu yang kita harus pahami. Sehingga orang tidak dikatakan bertauhid kecuali memiliki keyakinan atau memastikan perkara itu satu-satunya. Kalau Anda, kita hanya meyakini sesembahanku Allah dan Allah adalah sesembahan yang hak, itu belum mewujudkan tauhid. Sampai terbentuk dalam jiwa Anda pengingkaran kepada semua jenis sesembahan selain Allah, mereka semua sesembahan yang batil dan tidak berhak disembah, baru dia bertauhid. Walaupun dia sholat sampai batuknya bonyok dan dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lainnya, tapi dalam hati dia tidak berkeyakinan kalau Allah satu-satunya yang berhak disembah, sehingga kalau dia disuruh mengingkari sembahan yang lain enggak bisa. Oh, walaupun dia sholatnya sampai bonyok kayak gitu, ikhwan, layang fa, tidak akan bermanfaat. Sampai dia betul-betul meyakini Allah adalah sembahan yang hak satu-satunya dan yang lainnya adalah batil. Ini keyakinan yang harus menancap di dalam hati, karena itu tuntutan tauhid seperti itu. Karena kalau enggak begitu berarti antum tidak berla ilaha illallah, hanya berilallah, hanya Allah ilah, tapi tidak berla ilaha illallah, enggak diterima yang seperti itu. Ini tuntutan bertauhid adalah demikian. Sehingga kalimat ini menuntut kita untuk mewujudkan al-wala wal-bara. Mau tidak mau harus terwujud al-wala wal-bara. Karena itu tuntutan dari kalimat ini tauhid menuntut untuk seorang dia betul-betul ini mewujudkan kelazimannya, yaitu al-wala wal-bara. Kemudian ini yang pertama, makna tauhid seperti itu secara ringkas. Yang kedua, ketahuilah bahwa seseorang tidak akan dikatakan bertauhid. Seseorang tidak akan dikatakan bertauhid kecuali dia mengumpulkan tauhid yang tiga. Seorang tidak dikatakan bertauhid kecuali dia mengumpulkan tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wasifat. Orang tidak akan dikatakan bertauhid kecuali dia mengumpulkan tauhid yang tiga, itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wasifat. Baru orang dia dikatakan bertauhid apabila dia mengumpulkan tiga perkara ini. Kalau hanya menetapkan tauhid rububiyah saja, tetapi dia belum mewujudkan tauhid uluhiyah, maka tidak dikatakan yakni ahli tauhid. Kalau dia hanya mengakui asma sifat, belum mewujudkan tauhid uluhiyah, maka dia tidak dikatakan ahli tauhid. Dan tiga perkara ini, ikhwan, pembagian yang tiga ini, Sesungguhnya ulama ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Kalau dibagi dua, itu rububiyah dan uluhiyah. Asma wa sifat itu masuknya ke rububiyah. Karena rububiyah itu pembicaraannya berkaitan dengan zat Allah. Tentang Allah Ta'ala. Perbuatannya, tentang namanya, tentang sifatnya, semua pembicaraan yang berkaitan tentang Allah ini adalah rububiyah. Kemudian uluhiyah itu pembicaranya berkaitan tentang perilaku manusia yang totalitas di dalam memberikan ibadah kepada Allah. Ini perbuatan manusia, perbuatan hamba yang totalitas memberikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tauhid uluhiyah. Tidak dikatakan bertauhid kecuali telah menyatukan yakni dua jenis tauhid tersebut atau tiga jenis tauhid yang pertama tadi. Sama aja, dua atau tiga sama aja. Kalau yang tiga itu dirinci menjadi tiga, kalau yang dua itu yang ketiga dimasukkan kepada yang pertama, tapi hasilnya adalah sama. Intinya satu bicara tentang Allah, satu bicara tentang perbuatan hamba. Tidak dikatakan bertauhid kecuali menyatukan yakni dua perkara atau tiga perkara tadi. Kemudian ikhwat, sebagian ulama ketika mendefinisikan tauhid dengan kalimat ringkas tapi sudah mencakup. Tadi kalau yang kita katakan tadi, orang tidak dikatakan bertauhid kecuali mentauhidkan apa aja ikhwan? Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Sekarang ada ulama yang mengatakan tauhid dengan kalimat singkat. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Ini sudah cukup untuk mendefinisikan tauhid. Kenapa? Karena di dalam definisi mengesahkan Allah dalam perkara ibadah itu sudah mencakup, otomatis sudah mencakup penetapan dia tentang tauhid rububiyah atau rububiyah dan asma wa sifat. Itu sudah otomatis. Karena tauhid uluhiyah itu menuntut diwujudkannya, itu mengandung dalamnya itu penetapan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tetapi tidak sebaliknya. Orang yang telah menetapkan tauhid rububiyah otomatis menetapkan tauhid uluhiyah belum tentu. Tapi orang yang menetapkan tauhid uluhiyah pasti sudah menetapkan tauhid rububiyah. Faham? Sekarang buktikan bahwa orang yang sudah bertauhid uluhiyah pasti sudah menetapkan tauhid rububiyah. Coba buktikan. Bagaimana? Buktikan bahwa orang yang menetapkan tauhid uluhiyah sudah pasti dia menetapkan tauhid rububiyah, sehingga sebagian ulama cukup mendefinisikan tauhid dengan ungkapan ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Silakan. Dong jawab. Ini kita terangkan dulu supaya nanti kita masuk empat kaidah itu lebih gampang. Silakan jawab, ikhwan. Dong mau jawab. Bagaimana? Terangkan bahwa orang yang telah menetapkan tauhid uluhiyah pasti telah menetapkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ada yang lain enggak ada? Ya, silakan. Karena di antara syarat perkara itu dijadikan sebagai sesembahan, dia harus pemilik rububiyah dan kesempurnaan sifat. Yang layak dijadikan sesembahan itu adalah pemilik rububiyah dan kesempurnaan sifat. Kalau dia tidak memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat, maka dia tidak layak menjadi sesembahan. Ketika seseorang telah menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, maka otomatis dia telah meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pemilik rububiyah dan kesempurnaan sifat. Mustahil dia menjadikan Allah satu-satunya sesembahan kalau masih punya keyakinan ada selain Allah yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Faham enggak? Faham? Coba ulangi. Atau sesuatu itu akan, atau sesuatu itu layak dijadikan sembahan. Ya, jika perkara ini memiliki, ya ini rububiyah dan kesempurnaan sifat. Terus, sehingga apabila tidak memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat, dia tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Terus, ketika seorang sudah mewujudkan tauhid uluhiyah, dia dipastikan telah mewujudkan rububiyah dan asma sifat. Kenapa? Gimana? Ada yang lain, ikhwat, yang mau mengungkapkan? Silakan. Udah kita terangkan. Tinggal antum susun sendiri. Untuk meyakinkan begitulah tauhid. Ada antum, Rik. Gimana? Pertanyaannya, orang yang sudah menetapkan tauhid uluhiyah pasti dia telah menetapkan rububiyah dan asma wa sifat. Terus gimana? Ya, terus buktikan bahwasanya kalau orang buktikan bahwasanya definisi ulama ketika mendefinisikan tauhid dengan ifradullah bil ibadah itu sudah cukup, tidak perlu mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tapi ketika diwakili dengan definisi ifradullah bil ibadah, ini sudah cukup untuk menegaskan tauhid yang sempurna rububiyah, uluhiyah dan asma sifat walaupun dengan ungkapan singkat tadi ifradullah bil ibadah. Gimana? Ya, ada lain yang punya ungkapan? Gimana ungkapan yang antum punya? Ada yang lain? Antum? Karena gitu, yang global dulu, baru antum masuk tafsir global aja dulu. Gimana? Yang lain nih kawan? ada yang punya ungkapan, yang penting antum insya Allah sudah paham, tapi bagaimana antum punya ungkapan yang kira-kira betul-betul menunjukkan antum tidak ragu lagi bahwasanya itu sudah cukup untuk menegaskan tentang tauhid yang hakiki. Definisi singkat itu sudah mencakup perkataan ulama, tauhid itu meliputi rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Udah ya kawan, ada yang lain enggak? Saya ulangi lagi, ikhwani fillah, sesuatu layak disembah itu apabila dia memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Sehingga Allah pun ketika menjelaskan tentang batilnya segala sesembahan selain Allah, selalu Allah menerangkan bahwa selain Allah itu tidak punya rububiyah dan tidak punya kesempurnaan sifat. Itu pasti keterangannya sekitar itu. Sehingga ketika para ulama ada yang mendefinisikan tauhid dengan ungkapan ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau orang sudah mengesakan Allah dalam perkara ibadah, dia otomatis sudah menetapkan rububiyah dan kesempurnaan sifat bagi Allah. Kenapa? Karena yang berhak disembah itu adalah pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Ketika orang telah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, artinya dia telah berkeyakinan sekaligus, otomatis telah berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Mustahil orang akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, yang diibadahi, kalau dia masih punya keyakinan bahwa selain Allah itu ada yang masih punya rububiyah dan kesempurnaan sifat. Maka ketika para ulama mendefinisikan tauhid dengan ifradullah bil ibadah, itu sudah cukup untuk mengungkapkan hakikat tauhid yang dimaksud. Faham enggak? Udah, coba ulangi. Yang penting antum bisa ngulangi itu dengan pemahaman yang antum fahami. Antum mengulangi. Antum pegang kuncinya dulu, celak di mana kuncinya, terus baru antum kembangkan sendiri. Sekarang begini dulu, antum awalinya dari sesuatu itu berhak disembah jika itu. Ya. Ya. Terus. Ketika seorang menyembah Allah, terus. Ketika seorang hanya menyembah Allah atau mengamalkan tauhid uluhiyah, maka sudah otomatis dia telah mengamalkan tauhid uluhiyah dan asma sifat. Enak. Terus. Yang lain, antum gimana punya ungkapan yang betul-betul pas berkaitan dengan perkara ini? Antum bisa gampang menerangkan dan gamblang menjelaskan kepada orang. Silakan ya kawan, ada yang mau ungkapkan? Sehingga ini definisi tauhid yang supaya kita tidak pernah bingung sama sekali. Ada yang mau? Mengungkapkan ya kawan? Enggak ada. enggak mau atau gimana? Kita anggap udahlah, paham, sudah, terserah mau punya ungkapan bagaimana, yang bisa kita sampaikan. Kemudian ikhwan fillah rahimana wa rahimakumullah, ada orang-orang yang mengusik tentang pembahasan tauhid sebagaimana para ulama tersebut. Tauhid kok dibagi-bagi rububiyah, uluhiyah, asma sifat menjadi tiga. Itu namanya menyerupai orang kafir Nasrani yang punya akidah trinitas. Sehingga mereka dengan kebenciannya menggelari orang-orang yang mereka katakan Wahabi seperti ini memang orang punya akidah menyimpang, akidahnya trinitas. Gimana kalau antum menghadapi tuduhan orang yang mereka menuduh bahwasanya akidah Wahabi itu akidah trinitas, tauhid dibagi-bagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Bagaimana antum menjawabnya? Tauhid ya tauhid, dibagi-bagi kayak gitu, enggak ada salafnya, enggak ada sunahnya dari Nabi, enggak ada salafnya, sehingga ini pembagian bid'ah dan itu adalah akidah trinitas yang sesat. Bagaimana? Ini juga penting ikhwan untuk kita ketahui. Silakan jawab. Mau jawab? Dom? Gimana? Nah, ikhwan fillah, pembicaraan tentang tauhid itu intinya adalah bagaimana orang punya amaliah tauhid yang benar, betul enggak? Betul enggak? Pembicaraan tentang tauhid itu intinya itu sungguhnya bagaimana orang punya amaliah tauhid yang benar. Tauhid itu maksudnya amaliahnya begini, itu loh. Itu yang diinginkan itunya, hakikatnya di situ. Tetapi ikhwan, karena kefahaman seseorang kepada tauhid sudah mulai mengalami banyak kekaburan, sehingga orang tidak lagi memahami hakikat tauhid yang benar yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ingin menjelaskan hakikat sesuatu, hakikat tauhid ini dengan perlu menjelaskan supaya lebih gamblang sehingga orang sampai kepada tujuan ini bagaimana tauhid yang dijelaskan atau yang pernah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti cabang-cabang ilmu yang lainnya. Pertama, pernah enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau mengadakan daurah bahasa Arab nahwu sharaf, menjelaskan bahasa Arab dengan nahwu sharaf? Pernah enggak? Pernah enggak ikhwan? Enggak ada. Kedua, ada enggak ulama, sekalipun ulama yang paling ahlul bid'ah, menyatakan nahwu sharaf itu adalah ilmu bid'ah? Karena tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak? Walaupun ulama yang paling ahlul bid'ah itu, ulama yang paling sesat saja, ada enggak yang mengatakan ilmu nahwu sharaf ini ilmu sesat karena tidak ada di zaman Rasulullah sallam? Gimana? Ada enggak? Sepakat enggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Kemudian yang ketiga, sekarang kenapa kok para ulama mengadakan itu pembicaraan tentang ilmu nahwu sorof. Kenapa kira-kira? Hah? Memudahkan kenapa? Para ulama mengajarkan ilmu nahwu sorof itu yang pertama karena kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena melihat kenyataan sudah sangat banyak orang-orang keliru di dalam berbahasa Arab. Munculnya sejarah munculnya ilmu ini itu diawali dari kenyataan adanya orang yang keliru di dalam berbahasa Arab, terlebih ketika Islam sudah mulai berkembang kemana-mana sehingga orang ajam menjadi Muslim, kemudian dan mereka bukan orang Arab sehingga dalam berbahasa Arab sering kepleset-pleset, sering keliru-keliru, baik disadari atau tidak disadari. Nah, untuk kemudian mengembalikan kepada berbahasa Arab yang benar, targetnya itu apa? Berbahasa Arab yang benar. Tetapi karena kenyataannya sudah banyak yang tidak benar dalam berbahasa Arab, dan untuk mengembalikan berbahasa Arab yang benar itu perlu adanya pengantar, perlu adanya yaitu cara, maka dimunculkannya apa yang disebut dengan kaidah-kaidah berbahasa Arab dengan istilah ilmu nahwu sorof diantaranya itu. Sehingga ilmu ini muncul karena kebutuhan. Penjelasan ini muncul karena kebutuhan yang intinya untuk mengembalikan kepada ini berbahasa Arab yang benar. Seandainya dalam berbahasa Arab tidak pernah ada yang salah, boleh jadi enggak perlu ada muncul ilmu-ilmu kayak seperti itu. Sekarang munculnya hakikat ilmu nahwu sorof itu merubah hakikat berbahasa Arab yang benar enggak, ikhwan? Tidak, justru mengantarkan untuk orang bisa berbahasa Arab yang benar. Seperti juga tauhid. Hakikat tauhid itu seperti yang diajarkan oleh Nabi, ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Dulu prakteknya kalau Nabi sudah mengajarkan kalimat ini, itu orang sudah faham kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu langsung mereka membuang dan meruntuhkan semua yang mereka sembah selain Allah itu mereka buang. Kemudian mereka hanya konsen kepada satu sesembahan satu-satunya, yaitu Allah SWT. Yang Lata, Uzza, Manat itu semuanya dibuang semuanya. Itulah yang membuat kemudian masyarakat Arab dibuat geger besar oleh dakwah Nabi yang mengajak kepada kalimat La ilaha illallah. Karena menuntut perubahan yang sangat mendasar, yaitu ditinggalkannya semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan ini ayuhan nas qulu la ilaha illallah, apa kata mereka? Atariku alihatina li syairi majnun. Apakah kita harus meninggalkan berbagai macam sesembahan yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu hakikat tauhid di situ. Kemudian ikhwat, dalam perkembangannya kaum muslimin ternyata di dalam memahami dan mewujudkan tauhid sudah tidak seperti itu lagi. Di antara yang kenyataan yang ada, orang sudah merasa bertauhid hanya sekedar mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya sang pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang itu sesungguhnya hanya baru berkeyakinan dengan keyakinan rububiyah. Kemudian mereka tidak peduli dengan uluhiyah. Dengan itu mereka sudah merasa bertauhid. Maka ulama menjelaskan, nyetakne menjelaskan, oh kamu itu belum bertauhid. Kalau ingin bertauhid itu harusnya itu begini. Faham enggak? Begini itu dijelaskan harusnya ini yang harus kamu wujudkan, itu baru kamu dikatakan bertauhid. Kalau belum mewujudkan ini, namanya belum bertauhid. Ulama perlu menjelaskan, perlu duding-duding gitu itu, karena supaya dia tahu bahwasanya untuk bertauhid itu harus mewujudkan tiga perkara ini. Ini sekedar penjelasan untuk mengantarkan supaya orang betul-betul memiliki amaliyah tauhid yang sebenarnya. Sehingga ilmu ini dimunculkan oleh para ulama semata-mata dalam rangka mengantarkan kepada yaitu bertauhid yang benar, dan itu tidak merubah hakikat tauhid yang diajarkan Nabi. Dan sesungguhnya juga dari zaman para salaf, kalau mau jujur, sudah ada pembicaraan berkaitan dengan istilah asma wa sifat, kemudian rububiyah, hanya lebih ditegaskan lagi oleh para ulama-ulama yang datang berikutnya, supaya betul-betul kita semuanya bisa memahami tauhid dengan hakikat yang sebenarnya. Kemudian, kalau dikatakan trinitas ikhwan, para ulama tidak membagi tauhid itu sekedar menjadi tiga. Ada yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga, ada yang membagi menjadi empat. Fokusnya itu bukan pada pembagiannya itu, tetapi fokusnya itu bagaimana orang kemudian tahu bahwasanya tauhid yang tertuntut itu begini. Yang menjadi dua dengan istilah tauhidul ilmi i'tiqadi. Satu, tauhid yang sifatnya ilmu dan i'tiqad, tauhidul ma'rifah, tauhid yang sifatnya pengetahuan, yaitu keyakinan tentang Allah. Ini meliputi rububiyah dan asma wa sifat. Dua tauhid ini jadikan satu, ini tauhid yang berkaitan dengan keyakinan dia tentang Allah. Yang kedua, tauhid yaitu tauhidul iqtiya, tauhidul talab wal qas, tauhid yang merupakan tuntutan dan tujuan, yaitu tauhid uluhiyah. Sehingga yang membagi dua dan yang membagi tiga sesungguhnya sama. Ada yang membagi empat, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Empat. Sehingga kalau mereka kemudian mengatakan itu dengan tuduhan trinitas, maka sungguhnya ulama tidak hanya membagi menjadi tiga saja, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, karena memang tujuannya itu bukan soal tiganya atau duanya atau empatnya, tapi tujuannya untuk menjelaskan bahwasanya orang tidak dikatakan bertauhid kecuali harus menghimpun ini semua. Faham ikhwan sampai sini? Ya. Insyaallah setelah ini kita masuk pada pembahasan Al-Qa'idul Arba, dan kita telah mengenalkan sedikit hakikat tauhid, dan insyaallah kita nanti masuk pada pembahasan inti dari daurah kita yaitu risalah Al-Qa'idul Arba. Kita istirahat sebentar insyaallah, dan kita kembali untuk melanjutkan pembicaraan risalah kita ini. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.